sego lawuh kerupuk. Aku gak percaya arek saiki kepethuk Joko gondeli sapu. Saiki wis ungsume jalak kucing lolo anake lampune mati kepancal bapakne. Pembangunan wis maju. Embong-embong padha diaspal, lampune padhang. Senajan mlaku ayat dalu kaya awan. Ayo cak. Kena-kena. Boleh gak seneng melaku ditabu jula-juli. Aku kira dek kerungu taban jula-juli. Utang-utang ini sawangane kaya wis gak dia utang. Tak hitungane genah-genah. Takon apa? Dalane kaya sakutho niku pundi, Pak? Gak ngono niki wong ngendi karo kutho? Sampeyan niki takon kuda ta? Nggih. Lah niki nek kepengin ro kuda, niki sampeyan ngulon serut, menggok ngidul seret, menggok ngulon serot. Lah niki kuda. Lah nek ceblok kerosak ngoten nggih. Cari takon kuda. Takoni ngono kaya nesuwan kok benci aku. Sing benci mon aku. Takon iku ndelok tugase. Nek waktu nek gak tugas ngene iki kon takoni kenek wong cek tugas kon takoni. Mbok iki dijawab ngeten mawon, nggih dalan mriku ngilen niku sing lampune padang niku kuto lha ngoten. Mbok sing ngene ta wae ngomong kali bangsane niku. Iya iki lho ngulo niki lho lampu padang kuto. Nggih matur nuwun. Monggo-monggo, Dik. Sampe ini kepada wong gendeng. Gak ngereken. Dik nemene Dik, Dik sampeyan niku. Tiyang niku tasik ngedung pun ditakoni Dik, kula wau ndamel parikan sampe keliru. Soale kula kesa kutho niki enten tujuane, Pak. Nggih, nggih. Kutho diantarané mriku niki kira-kira pinten kilo, Pak? Lho, kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon. Lah sak kilo niku pinten? Ningali berase, Dik. Nek sing enak niku 300, sing rodok gak enak niku 250. Sampai niku yen napa sih, Pak? Wong kula niki takon malah ngomong regane beras. Jare takon sak kilone. Sak kilone mono 1000 meter, Dik. Lah niku, lah per metere pinten, Pak? Sing kae nelek 300. Lah sing wol ngene iki sampe 2000 sak meter, Dik. Mboten maksude niku lho, nggih pinten kilo niku lho, Pak, nggo meteran. 3 kilo napa 4 kilo? 3 kiloan, Dik. Oh, nggih ngoten ya, Pak. Iya ya. Takoni ngono kok benci aku. Sing benci mon aku. Matur nuwun, Mas. Monggo, masalah rek wong iki. Ala penggodo iki ono ae. Kak direwang iku takon direwang garai mangkel. Niku gak tau ditapuk wong moroan tangan ya wong arai. Kula niki senes bojo sampean lho, Pak. Tuangane pelek-pelek. Gak dipelek mana wong takon niku mbok mesisan aja dicecil kaya wong ngridit ngene. Mboten maksude kula niki mangke teng kutho niki badhe pados niku stasiun. Lho. Stasiun kok dipadosi? Acing itu tas stasiun dah. Nggih, omahe sepur nih lo. Oh, sana omahe sepur stasiun. Nggih. Niki lo, enten omah gedhong niki sing mujur ngulon duwawa niki. Niki stasiun. Oh, ngoten ta. Nggih. Pokoke kula niki mangke njojok mriko. Sampeyan njojok stasiun. Takoni ngono nesuwan kok benci ya. Lho, dibenci pindho. Aku sih benci, Dik. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo, monggo. Aku sing nuduhi sapa sing nuduhi. Jangan ditabuk. Ngopo nek wong itu wangane? Ya apa. Saman meloro tangan Pak wong dereng resmi kok meloro tangan. Lah aku iki bojomu ta nek dereng resmi. Mboten maksude kula kene tengene stasiun. Kula niki lek usaha napa niku karcis niku terus carane niku ya napa. Lah terus stasiun niku lek enten bolongan persegi cilik niki ya. Nggih. Lah tangan sampean sambel baken belung. Nggih. Kene ngriku sampean ken oleh. Dadi kula niki enten bolongan. Lah kula gogoni. Wah, digogoni padane golek iwak ae. Lah nggih niki bolongan cilik niku wae digogoni terus. Pun digogoni. Lah maksud sampean rogo. Lah nek mon dirogo terus digoleki ngoten nggih. Nek enten grenjel-grenjel. Sampeyan cukup niku. Lah niku napa, Pak? Beton niku, Dik. Malah sampe beton. Sampeyan pun gucok, men guyon. Sampe keplecuk kabeh. Mboten, kula niki rencanane lunga adoh. Lah, sing niku wau sing grenjel-grenjel niku wau. Nggih. Niku karcis. Lah duit sampeyan sampeyan keaken ngoten lho. Napa niku family kula adek kok kaya duit. Lah napa sampean niku sik pernah ponakan ngoten ta? Lah sing loket dhuwit niku lho sinten? Kondektur goblok. Oh, sing enten sing dodol karcis tengene loket niku. Lah niku kondektur. Dodol karcis. Nggih. Padane nggih sakniki ngeten nggih, Pak. Gedong, Pak kondektur nggih. Lho kok aku Pak kondektur ya? Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku. Lah terus kula munggah tengene sepur. Munggah. Nek sing wong iki klambi kuning, celana kuning niku napa, Pak? Niko ta? Nggih. Niko polisi niko, Dik. Polisi kereta api. Nggih. Oh, nggih. Lah nek enten sing niku klambi abu-abu, terus nganggo topi niko. Sing nggawa cadut niko. Niko kondektur. Lah cadut niku kangge napa, Pak? Gawe nyadut lambemu. Takoni ngono suwan. Cadut iku ya kanggo njepit karcis iku. Oh, njepit karcis niku. Nggih. Ing ngoten, Pak, nek ditakoni nggo sing enak. Njepit karcis, Dik. Nah, niku bedane kendaraan niku kula macem-macem sih, Pak, nggih. Macem-macem. Nek kereta sepur niku Nek turu sak mono dawane nggih. Nek turu. Nggih. Niku dereng ndodok, Dik, niku, Dik. Lah nek sepur ndodok niku ya. Ah takon kok neko-neko. Lah menen neko-neko napa wong kula niki takon. Baturu banjenget. Aja ditakonno sing jengking. Sepur niku lho kok ana sepur jengking barang. Lah sampean sepur kok dodok. Lah sepur niku nek pun didodoki. Lah engke nek pun sepur niku berangkat lah kula lunga niku kesah pundi niku engke. Lho, lah terus sampean kesah kebon binatang. Lah nek pun duwe kebon binatang, sampean ndelok sampean kembaraken putu sampean, Dik. Kalih napa niku? Makoah niku. Ngenyek sampean niku. Baten kebon binatang niku sampean mboten muleh bang nginep, mboten urusan kula niku, Dik. Bae ngenten-enten bolongan cilik digogoni malih. Oh, mboten. Mboten. Mboten. Niku omahe macan. Iso macan. Lho, lah. Lho, ambek Mariam lapo nok kene? Oh, lho to. Lho panjenengan kok. Lah, kok kenal lho. Lho ya opo aku kit malah ngrungokno. Kok niku lek ngekek keterangan wong sing bener ta? Iku mang dodol karcis dari kondektur kok niku malah bingung sing kok takoni recel ae lho gak mesti sen aku ngidung ditendekno. Ngidung ditendekno durung. Lho, iki Marion. Mama Mariam. Sinten gak ono? Mariam. Mariam wis suwe hubungan kalau to. Mosok gak krungu Mariam. Lho, mu marek iki masih ngene. Umum e? Masih wedok nyoto ngrubuna kebo bareng ri. Iya, ndelok balungane sakmene gedene. Ngrubuna kebo omong ame lho. Enggak maksudnya ku tahu aku ki kulaan sapi lho piye. Kulak belantik ta? Belantik kok ngrubuna. Wedok-wedok kok belantik, Dik? Lho sing dadi masuk belantike. Lah napa nih? Lah pecutane ngono. Lho, pinter mejet are lho iki. Sembarang dilakoni iki belantik yo. Yo dagang sayur yo. Iya. Dagang besi tua yo gawe gedhek. Macem-macem gedhek. Apa sampean kepengin tak gedheki? Kadang-kadang niku nggih nampa pesenan nyitak boto barang dik nggih. Lah niku penggawean niku pokoke yang halal nggih. Dimakan itu enak ngoten karo kula. Pokoke gak pek dinek barange pinek. Wah ngomong wis gak kenal lho. Apa pek pinek barange pinek. Lho, delok omahe krungu kabar omahe Jang. Omahe ta? Lho, gak krungu. Didol. Iya. Lah napa dik omahe didol dik? Nggih kangge noro kita lho. Hah? Wong wedok senengane torok disusun maneh. Lah ngene kok susun pira telu ya? Telu. Saiki 7. Waduh kok dukur. Oma lho pegrembong omae. Di beton. Temen di beton saiki sik luru nangka iki. Balen nangka ya. Halo. Wong iki biyen niku keturunan wong ndi wis sakmene gedene. Lho critakno ta, omongno cek rusak. Aku ngene, Mas ya. Sampeyan iki asline tiyang Jawa ya? Asline tiyang Jawa. Lho, ora ngerti apa Jerman. Oh, Jerman luar negeri. Lho lan opo? Lah Jerman jejere kauman iki lho. Jerman kok. Lah asline Pakistan anjene. Delok wong-wongane pawakane Pakistan. Oh, Pakistan luar iki. Pakis gunung. Ya, lah sida kumpul ta. Pakis Pakai setan, pakai setan. Lah aku beran londo iku. Tapi bener gede, tapi bawaan lanang. Anu bawaan. Bawaan wedok ngono lho, nek anjene dipercaya. Di enten arek-arek jare ngumpul arek-arek dadake digoleki omongan wis sapa hari. Loh iya ya. Ya wis ngumpul nang kono. Wis ngumpul. Lah sido kumpul ta enggak saiki? Sido kumpul jare. Eh sido kumpul saiki tangga. Sido dikumpul arek-arek ngono. Dikumpul no tangga. Ngono kok sido kumpul. Lah dikumpulno monggone sido ndi? Arene wis nglumpuk ana kene ku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan. Ono jare gawe hiburan. Ono hiburan awak dhewe jange. Lah hiburan opo? Wis macem-macem ya hiburan tarian ya. Tari utang barang. Tari utang. Kok iso tari utang iki? Anu ya, judo. Karate, karambol, macam-macam. Sane nggae kesinan Jawa teh. Oh. Tapi sing penting latihane ya iki. Kapari kan ana ono ja. Anu. Halo, kon kok nyelukmu selip sih lho. Kok celuk cak ya. Nah, teko mburi koyo badrun. Iki lho. Apa ni? Sinom iki apa jane aku ngenano. Sinom iki macam-macam kanggo nenek arek cilik aja akeh-akeh. Nek kakean iku kuwujute nemen lho. Sinom percaya, percaya, Maryam percaya. Sebab iki lah biasa dodol jamu gendong kan iki. Iki lho sinom pari apa? Pari apa? Pari limo, PB5. PB5. Pari joto, pari joto. Ah, pari joto ya PB barang awakmu. Sing ngene kok lho sing lamun benjang yen Pak Las Pak Las lu Pak Palastro kok Pak Astro genai apa sih genai sing lenan lamun benjang yen Pak Astro oh iya mari menama yo keliru ngene lho ya apa lamun benjang yen Palastina sering ngantuk darna ini apa yang Palestina ini? Sinom dicampur darna lah kodok karo ini sih soko manis koyo siran nah siran lak siran jaranan ini loh lo soko manis koyo sitrun manis-manisan kok ae ya apa jane si apa itu? Ya si sapa itu kalau sapa si sinjal nah lo ya sinjal kak di siwen orang ada nasi jaket jika saya ini genan noy soalnya awak dhewe yo duwe bakat iya tapi duwe bakat banyak nih cuma bakat sing asli induk mandala saya bakat itu kan lo balung bendo ngomong kamu anu sih namanya apa bakat ya sih. Wow, ora. Padha karo bahasa Indonesia kok apa sing nguliane katut tarik Sedarjo situ. Iya. Cokot. Namun. Namun di situ. Mesti ana namune padha. Oh, sing jarare umum namun sumawelo. Sumotelo. Sumombelo. Sumolewo, sumolewo. Eh, ya apa sih sino misane sing? Ya rungokno ya. Sing bener, sing bener. Sen iku kok ana sing gak aneh kok ya tapi ono ting ning ning ning nang ning ning ning ning ning ning ning ning gak ana ngurine lamun sen iki iku kok sing gak aneh sing yo kok ngolah ngatur sing gak aneh iya tak sing gak aneh dhewe ati mbang ngatur honore wong durung mari nek sak ngono ya seniki dutaning nata iki tlecer iki iya iya nanane kanjoget lo Prabu Kenyamaja kae ya ya iki sing ngomong sinden bledek iki nang bledek ya Yeah. kampung Malang lan. Iya konco koncone adek bareng. Enggak, aku biyen nang ngene latihane. Sekolah aku lak sing kampung Malang kono. Iya, terus bareng Jio liwat ya iku mangko ora dadi menak sih. Pak, lak kenal Pak Armin bareng. Pak Armin. Eh, lho, sudah dadi mulu ya? Iya. Arek iki tak himpune dhewe lho. Kono lono swara enak dedek kono mesti ngono kok apa. Sapari kok wis gak pandeng bulu. Kalau ini tadi, dia uang banyak delok brutu. Ya, brutu ku brutu gandeng itu apa? Rasamu joro ah. Aku ngerti. Buangetan kok. Bisa, kak kira si ruangnya, paling si romai bisa. Kau mau pengomai cakai kari lolo gendil. Oh, wis payu kok omongan. Kayak gue katut parimin nih. Si iler. Ini lho re soal barimin lho ya. Sing dimaksud Kartolo iki lak ngene ta. Engko nek kabeh kuwi wis padha ngumpul, yeah. Nek pancen kuwi wis paham karo gending-gending kebudayaan Jawa asli. Lah engko dikembangno. Oh, iya. Tari nari ae, nari awakmu kon njaluk kembang apa? Kembang amben ya. Oh, gak enak lho. Kembang-kembangan sembarang iso iki. Sing enak iku kembang turi di bumbu pecel iki. Seneng pangananmu tok ae. Oh, gendinge sinom iso. Oh, iya iya. Kinanti. Kinanti. Pangkur. Pangkur. Ayak Samira. Iya iya. Ora iya. Ladrang. Temenan. Ladrang sekolahnya nang Jawa Tengah ladrang lodrong loncong loh eh aku percaya nek sinden iku lubangi hidung iki berdekatan sampai mulut ta iki suarane iki temu kurang enak kok iki lubang hidung sampai lubang mulut iki jarake jauh koyo gajah ngono iku mesti ulem suarane awakmu wis tau. Wis tau dikaploki Jepang. Lah mosok wong wedok ana telaline ya. Tapi tau tanggapan dadi ribut buyaran wuh. Wong ngetutno ya apa? Buyar wong ngetutno ri. Waduh ya apa lang katutan cingkir. Biasa iku nek kerajinan dulu biasa dek iku. Padahal aku gak sengaja. Waduh. Kaya cingkir karo toples tak lebokno. Iki elmune lak kanca sing ditiru. Ya kaseman. Wah, itu mesti tim-timan gak watas kuat dia. Soal temi ulang ini. Tadi ini loh, nek panjang ini. Bion, siapa yang mau bion, Pak? Sing, Pak, no temenan. Sing serius apa lu? Tadi ini latihannya nonggolmu, apa nonggolnya? Omai Sapari, apa nyewa stadion? Loh, sing penting ini dimanfaat no rekaman, apa itu? Latihan iku nek wis sapi kan iso direkam lak ngono. Eh rek pandangane stadion iku gedhen rek. Iya, sing ngerti kalau Kartolo Mariam Sapari latihan. Sing karo? Sing karo sakno. Juru kuncine kono waduh. Yo enggak, soalnya kan ono anu dhewe-dhewe nanti kan dibentuk pengurus. Oh, nek pengurus e bareng. Ngurus wong telu tok iki ta. Iya. Pengurus kabeh anggota sapa gak ono ya. Ini nek ngono ya, aku tak berangkat sih. Aku soalnya wong wedok rumangsa wong ladeni wong sak mono kae. Iya iya iya. Wong ngladeni tukang batu barang iki. Lah cewek lho ya. Iya. Iki Mariam iki rambutnya brentek asli ta rambut iki brentek kakek dicekel. Lho. Iki kan diabot tapi napa. Kriting ngawur. Salon ri, rumah sakmu gelem koyo arek-arek kawat diobong ngono. Iya. Didalem lu rambut gak gelem gelem. Gak tau wong iki lek ono bengkel mesti menggo. Lho deh. Mulak gemuk. Ngawur ae. Ya, kami iki kami akeh mbak kami tandang. Iku berinte gak merata ta. Berinte iku mburi to. Iku mbo ya apa iku? Ya wis soal berinte iku gampang. Soal yes. Latihan gampang, gua yeah. Aku sing siap-siap. Pokoknya gua persiapan makanan tak hidang lo sing, sing anu, sing enak-enak lah. Pokoknya aja diantar bungkusan terus tak. Bungkusan iwak yo gak seragam. Tapi eh bapak lah, nama iku jauh khawatir gak lepas teko iku boy. Oh iya iya. Bandeng cuma yo wis kuru. Ya yeah. Aja lali anu yam. Apa? Wis pesen ku ae kanggo kenangan aku. Apa senengmu apa? Iku BH-mu iku coplon. Ngawur ae kon sing kok jaluk sing ganggal iki kanggo pertahanan. Ya karo situ. Lagi kok coplon lak moroto. Seneng aku nek nglembreng. Tapi masih ini teko mburi delok. Iya iya. Lho lek teko ngarep. Panjene teko ngarep ngono. Gak sampe menarik lho. Kon lho wetone slender kali bokor. Tapi lek teko mburi delok. Gak koyo slender. Kaya apa? Kebu songkel. Wis mulya dinten arek-arek lho. Ya wis kok liwat kok kono ae kok. Loh, liwat ya rono aku kok liwat ya sing ngubungi kancaku sitok kari sitok aku. Kok kari sitok? Heeh. Mm-hmm. Ya wis tak berangkat aku ya. Iya iya, sing hati-hati. Iya, kok sing hati-hati. Lu enggak ngono omonganmu mangko lu. Berangkat ta? Kari Julia. Eh, iya bener. Kok gue jadi latihan kono? Ya mesti ngono ya nek renang-renang ini. Yo pegel. Kok yo brek lon sampe nyereti mlakune. Wes wong gak tau susah. Kan iku uripe seneng terus. Seneng ana awake lemu. Lah yo apa ben wong mangan gak entek mesti didedepi. Ya mesti ae iku. Kepodo kanca mampir-mampir ana wedang gak entek yo gak sampe ngorai wis rijik dewe. Iya. Panjen wong kudu ngono. Wis saiki aku tak nami Maria mah. Ngono ta? Iya. Ya engko tak tututi kok. Temen ah? Iya iya. Wis tak tinggal. Iya. Turun dadi bojo tak belani gak karu-karuan. Bareng saiki wis dadi bojo bendina geger. Turu sak turu aku iki singkuri ae. Biyen nek mangan iki mangan sak mangan dulang-dulangan. Saiki aku nek mangan mesti dilotek are aku. Enggo sang gak neputune wae aku iki. Biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangane halus. Saiki nek aku turu dijarno ya dicokot lamuk ya diceblek tapi tapuk ambek parut. Iki bojo tah nanggale mungsuh iki. Wingi ya ngono nyugi kopi ya ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe. Kadek ngelak pisan, ndek emuk terus tak kokop dadak tir. Sangat no balungan bae aku iki. Ya, pengono seneni alise tepung. Wis. Kak. Napa? Walah, golek nduk mburi gak ono ngene kene. Ono ngarep ngene. Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh. Apa? Lah lha apa sampean menemen nggawa kaca medongkrong ngene tengah latar. Lho kan gak ero ta? Napa? Lho aku dadi kemiki bedet ngene. Kok iso lho aku. Kok tak gores kon, Nduk. Berlagak. Lho ya. Rambuté disemir. Lho ya apa? Sampeyan kemajuan. Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok. Soalnya meni aku lak kumpulan. Kumpulan apa? Ambek wedhus kibas iki yo. Nyemir iku mbok sing rata, delok ta? Kiringan kiwa tengen ireng, sing tengah putih, iya sing ro. Iya. Semire gak rata, bar nek doan kok blek kok. Lho ngene ro nek kaya ngene ya mbok benakno apa? Wingi ku nek semire entek, nek gak di dhuwit iku cak njaluk dhuwit gitu ku semir. Mesti tak kei. Lapo, cet putih di omplung ke nelet-telet ini. Jare, jaluk putih. Aku ada di tengah pasar, nyimpang ada CPM liwat dari ini. Aduh. Model-model aja nih sampe ini kusah ini. Gak, panjang ini kan jalek sumbernya pekoro terang-terangan aja. Namu lo tak, di bawah ngejok lata. Lapo, gak rambut tabang barang itu. Niru itu lho, matrais itu. Kok iso itu lho? Buat ndelok-ndelok rambut abang gak diuntu ya kan rambut abang barang. Oh, waran arek-arek ngerani aku lah gak diuntu sih. Tapi untuku jangan tak abang kayak gitu. Rambut abang itu abang. Enak tak pelitur kok. Aduh. Jangan lu tak. Lapa sih kok beraya ya sama ngani. Dih. Aku lah jangan melek kumpulan arek-arek itu. Gak ngono celonoku kok iso menjawab. Dik bokongnya kok iso bolong telu itu naik apa itu. Kok nek geding aja geding pakaiannya, Rek? Lha apa sih? Kemejan barang saya kok nyonyoi rokok. Ya apa? Nyonyoi ku sapa? Iku barang... Trika kobong. Lha ya alok-alok. Pungasane aku buwuh wingi tak gawe. Delon panuku ketok kabeh. Jare njaluk gaya, kok meneng-meneng celana disuweki, pating seluwir. Ya apa kaya arek nom-nom iku. Ditembel godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku? Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya. Lah apa iku? Wong anges ngono. Mbok model iku sing bener ta rek-rek. Sepatu madah wis tak gendhol delok kan. Apa ah sepatune? Wong ero nek wong lanang jange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwek njaluko. Lah apa godhong kates kon kaya anges iku? Rewel. Gak rewel. Semir ireng njaluk putih. Wis tak kan tak kaya putih ngono lho. Apa iku semir ta? Apa? Lah apa tak kapur kok. Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan niku. Lah ya jatuh lato le ta. Apa sih kok ingak-ingak nang jaba ae? Ya. Sawangane. Lah iku prauto ndelok aku ya. Ngono iku. Prauto jenenge lapo? Lah ngusung watu. Aku lak butuh no material aku. Nyambut gawe kapan? Lho ya apa kan lah tas iki lak aku kirim batu merah iki pirang 1000. 1000. Mbok takono kan tas iki. Wani wong aku gak ngerti rek urusan material yo. Kon tak kandhani, sedina rong dina iki wis meneng wae. Kon kudu sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo, kon kudu tenang ae. Tenang ae. Kok iso iku lho gak kei blonjo kon tenang lho kon mangan apa? Lah wong perkara mangan kon niku. Ya apa sih? Mosok kan iki gak duwe tangga. Nek ana tangga mangan deloken ae. Terus? Ya apa? Segone wayahe ngeblak kon liwat tolak wis mambu keluke ya. Ngono iku ya apa? Wong lanang ya apa ngono iku? Aku kate metu. Nandi? Ya biasa ae. Cronone durak trika. Ya apa? Ya gawe lungset kabeh iku. Mosok gak ada botol arek. Kok bisa ngelak botol kayak apa sih? Kayak banyu anget nanti gelinding-gelinding nang. Kan yuk sawangane tak ikut nek lu ngobrai nanti kocok moto minyak rambutku sendek. Eh? Minyak rambut dia ada minyak rambut iku ngosok minyak rambut wong iku stand pad iku cek kapok. Waduh ini yuk keliru apa? Lapo mertego dikelang. Meni-meni aku nek gak jajan nek maring kesen rek. Omong ngamu kan iku. Bapaknya tak pasangi, tak ada wadahnya minyak rambut cek kapok. Mulane aku tuh. Royok semut tangga. Ayo turu kroso gatel dadak semut cilik-cilik. Iya nek nang rambut gak apa-apa nang kuping terus hawak. Kan niku. Gak nandi iki? Arepe jenenge nandi. Ya metu arek-arek. Melok apa? Ya apa? Melok. Mal sepatune wong lanang kok niku. Lha apa sih wong bojone kok? Ya gak apa-apa, tapi didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelencer iku lak delok-delok. Lah iki nandi ta? Nah, itu urusan nyambut gawe. Ngapain tah? Iya. Oleh duit. Lho pasti. Mbo nek ngono. Lho pokoke ateke tak biru-biru ngono wis tak culno. Gak anjane kon niku nabimu nabi kresek ngene kon. Wong lanang nek kesake ana kresek-kreseke durung ditakoni wong wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel. Lha apa? Taran niku memang guyu jan lambemu petot. Saiki aku dipetot-petot, biyen poko. Wadah biyen ae nek tak gonceng. Tapi pancen siji rek ngene. Kemanten anyar mau unggah nek tertek bongkok iku. Sopo arek-arek aku jamane ambek kon. Apa? Bewar nanti. Mau aku menggos-menggos tak kuat-kuat no. Ngelengker, ngono. Ngelengker. Nang kalu bokor bareng sak itu mudu no. Wis koklo sampean niku. Ya mborek tambah tuwa iki lho. Kekuatan aku ki wis mbuh wis. Gampang masuk angin linu barang. Mangkane ta. Nek linu dapat sepiro puyeng, nek puyeng kumat aku gak ketok uang nek aku iki. Nek ketok apa? Ketok duit puluhan. Sampeyan kuwi aneh-aneh. Mangkane aja sok ngluyur bengi. Ya nek perlu ngunae lho, apa tambah tuwa iku tambah gak karu-karuan. Engko nek tak be ana tak tinggal engko ana dayah waran mes sik tindak. Mas apa? Ya Mas, Mas Pawiro iki lho mengamu. Ya aku rek. Walah jatik ngono ta. Nek ditakoni kancaku lha tindak pundi? Lah niku mbambung iki sore tertek ngene. Omonganmu. Sampeyan niku kok tak tinggal ya. Wis ya? Iya. Kok gak enak atiku. Nandi lah ngono jare ana hubungan-hubungan apa? Kok pakaiane apik. Temake tak tutno ae teko doan. Bini kok jadi sanggup melok. Nah lagi tak susul nang omai, wong sing wedok iku kurangi kayak ngono. Ngomong liri-liri didik jadi aku ingin jomblangi sing ono pekasan tu karak wedok. Nah yo kok temburuan nemen sing temburuan aku apa ane, wong sing lanangnya kayak Petruk ngono. Karuan lagi ganteng kayak aku. Enak edinte ni ambik ngapal-ngapal no. Ampian kau ya sopoi kon. Loh, kait narik ada no oleh muka ruisin kan kebajet panjang kan. Lah apa? Ya apa oleh gak ruisin. Sampak yujah dadal pecel itu. Tolong nek nganggur yang merikin apa dikwar. Kalau kayaknya ini ngansu. Oleh muka bajet kan masih uang gak duwe. Oh penggawean ini mbak ya jaga gengsi lah. Kan ini gosok keleler-keleleran, lauk-lauk di tengah jualan. Pikir rumah sama embongmu tah ya apa? Eh kan ini mandor embong tah. Iya, pamanku ta. Lho ngene iku tak belani lho kon lho. Ya apa ya? Jujah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten. Cek kapok. Tolon ku anake wong cukup. Hmm. Anake wong sugih lho, mosok dik warung. Karo. Sugih utang yuk ngono. Kon mung tak gebuk sarung tak iseni watu ya. Kok ngono. Ngawur. Ngancam patiku lho. Aku mung ngati ngapalno. Ampian kaya wong jolo. Ngono karepku mah ngono. Wis aku bendino ngapalno. Iya, wis. Bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng-ngreng. Iya, Bu. Ampian ngono. Gak ngono. Iya. Mubeng tepi. Nensa mira. Untuk ini samudra. Iya, karepku yang ngono. Gano elek wong ngapalna iku. Cuma ya karinoto suarane. Iya. Nek suara kaya dhewe ya kudu diapiki, jamu sak jamu iku kudu delok, ngono lho. Suare gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan gorengan bareng. Gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. Sri kandhani. Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan mat, apa? Mangan wadan iku mati lho. Lah iya gak oleh. Iki lho sing ora sing enak iki nek jange main utawa swara digerakno ngono ya ditokno. Kok ngombe pirtus iki lho. Iku enak ya? Enak. Iya, marino njupuk korek. Marang ngono. Sumeten marino kumpon. Aduh. Masamu iki belajar ngenakno swara ta lampu strongking iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh iki? Dinteni pisan. Nduk posi kono. Omeh genuk iku. Sapa? Genuk Kediri lho. Lho, lho, lho. Iki kok melok yo. Lho, iku bosik lho yo apa iku? Iku tas ditempelno iku mari bocor kok bosik. Isin-isine ya lho. Isin-isine apa? Ket lho nek potongane lemu bodine oleh. Lho. Aku terang-terangan gak buka rahasia nih kanca. Rambutnya mari diketok didol iku lho. Ngawur kemajuan nek dikriting. Oh iya. Lek bos iku kuat. Omahe susun piro telu. Lah lek pancene binara arek gak sampe setahun entek iku sak tanah-tanah. Apa nih? Kadek mbarek wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Melepek ya apa nek ngono aku kok setengah ngalem ngono. Yo ngalem yo. Iya. Yo ngalem. Cek didukan. Dari ini kan niku blok bloboh. Nek ndelok ngalem lek swara peno enak yo. Lek diwuruki ngomong bareng ku lancar dramane enak. Iya. Aku seneng drama bareng iku. Lho mosok. Lho yo apa tas iki nontok bioskop iki. Heeh. Ra apa? Nang India. Nang India kebacut lho kan iki lho. Bacut ya, we. Kok iso lha apa di Indonesia iso nang India iki? Lho ya apa rene iki? Iya. Ngetutno papine. Papi sapa? Lho, papi Leon. Aduh. Lho, sing lanang Indonesia lan nduk kono. Kono kono. Nduk kono kecelakaan mati, sing wedok mulih rene terus gawe omah iki. Obyeke lek bengi peno. Lho, Joko bengi bareng. Iya iki. Ya Mariam iki Joko bengi. Yo pake nasib iku masih ngono. Engko mari pakan nansip ngono setengah papat sik repet-repet iki kok. Iya. Ndolek umplung wis. Nang buahan sampah iku. Mumpung bojomu kano. Iya. Nang budal kak kira runggone temen nah. Kono kok ngenteni ya. Lah numpak becak. Eh, wis mlaku ae lho nerabas kene lho. Iya wis. Ayo. Ayo. Jare ngejak. Lah ya wis wayahe latihan. Lah kabeh-kabeh wis yogane wis ngumpul kabeh. Persiapan hidangan wis tak siapno. Lah iki apa? Menara Mas Rene ta? Lho. Sing mrene lho sapa? Arekku kesasar. Yo Ning. Eh. Wis. Ketol wis suwe lek teko. Sing lho emang golek awakmu emang. Lho tolo iki wis teko ta Dur. Wis, tapi golek awakmu. Lho iki emang golek lho ya. Kok liwat mburi. Arek kucing-kucingan. Ngerti. Lah mburi. Ngerti omae rondo rek ge mainane. Tapi rondo-rondo teles kenes iki. Teles sapa? Ya winginane tiba. Teles iki gak teles blas ya. Umumnya sing ngene kenes. Lho temen winginane nyelatu. Nyeladu tukang parkir. Iya. Lho ya apa? Lah ana pekarane lho. Lho, iki lak ana mburine montor ah. Dadak montor wae maju kok kon mundur. Kegiles iki. Jempolan nek kegiles. Sepatu anyar gak tak gawe sikilku mari kegiles sepur. Anu. Iki tak siapno kabeh iki mangko panganan wis apa. Iki disiapno? Heeh. Ya kari diistirahatno, lek disiapno tok ya gak istirahat pegel arek-arek iki. Wong-wong sembarang durung dimulai wis istirahat. Iki apa iki? Tak ndelok jaminane, latihan iki iso giat lek jaminane. Jaminan komplit. Iya. Iki mangko tak tukono piting tapi tak delok pitinge mung kena tekanan batin dadi wis kuru-kuru. Piting kuru. iki ngene carane wong manusa kok aja kentek nakal. Ya apa? Ditanting agake guru mbok disuntikno. Omong-omong kepeting kok disuntikno. Ngene doyanane arek saiki arek iki ya. Arek saiki arek iki kan. Iya. Iki masih gano iwak anu iwak lele iwak bader. Pokok bader iki doyan. Masih gano bader lan nu jago. Gano jago, kodok, celeng, ulo, kelabang ya. Tadi bodong ya. Tak boleh kepanganan apa? Pengennya dadu puter jenir. Ojo sangat gopoh aku. Ojo soal perjudian ojo. Soalnya dilarang pemerintah. Gak usum. Gak usum itu zaman ni. Guyon guyon. Ya lah. Buntut barang wis ojo dibuntuti. Wis gak buntuti saiki. Ya ya ya. Senian senian. Senian ni orang ngomong dia. Makin pun menungsum. Gak tahu kepedok untuk pernah kok tambah kuning. Karani Pak. Omonganmu asa kuning. Kumari diwenter kok. Iki tabuhan ndi sih? Gamelan ndi? Nyilih teh ujoke. Loh. Ujok sapa? Ngimu tabuhan iki. Enggak iki gamelan kene kok. Oh iya. Oh iya. Iki kira-kira piro iki? Saiki tapi. Sing ndi? Ya iki lho. Iki nek dol eceran ngene. Saron dhewe organe. Halo. Iku tadi sik. Kon iki niat latihan ta dadi wong rombeng to iki. Lho gak ngono lek panjeni kuat ning dituku dhewe ae. Sing ndi? Yo. Kanggo persatuan ya. Mbok nek kasih nek wis kasih gedhe. Pasti wis gedung. Pokoke dicetil. Lho gak kasih sak biyen nek SD ya, saiki wis ana SMP kasih. Saiki dhek kena loro beri-beri ya. Pak kasih anake wak garimun iki. Iki sering paloke gak ana ya. Anu minir iki. Gamelan nak mesti pelok selendro. Iya, iki ana minire barang. Pelok. Peloke gak ana. No no no no no no no. No. Gak ana ya iki. Gak ana. Wis anu wis selendro-selendro ae. Selendro ae wis. Iya. Soale pelok iku gampang menyusul kena ya. Kembule piro? Kembule biyane biyane iku songo terus kari piro iki? Kari pitu kalah dadu apa lho. Ngomong-ngomong ora ngomong ya pantes lho. Wah, songo. Songo. Gonge siji. Gonge kendho gonge kiruban. Kendho wong gak tau dipil. Kon bungane iki lho nek nek gambange gak patek ulem soalnya tak mari tak delok tak jempok dadak kayu kates. Nek gong iki sik iso kena diatur, tapi ana gong sing iso mesuh bareng. Mosok? Lho iya, nek gong iki dijeguk kena gur. Oh, iya. Nek gong iki gong bombong. Iya. Iku dielet-eleti. Balsem. Nek disebul iku gak iso muni. Disebul iso muni jangkrik ya. Ya bener wangin ya. Gong iki gano tabuhe pokoke sing nabuh gondol nae. Iso di. Iya, kok dibentuk sino ya. Tangan kanggo kempul. Iya. Sing gondol kanggo gong. Nek sampaan kok kung kung kung kung kung gedhe. Iya iya. Dadi bengi tanggapan esuk wis ujung iku mah. Iya. Wah, sing diomong apa? Sing penting iki anu lho. Iki pangkur-pangkur iso bener. Iso. Tapi biasane senengane blendrong iki. Lah dadi buta. Iya. Buta nganggo cangkem. Sikil tak angkat sing kendang guyon karo penonton. Akhire. Akhire aku gak iso muni tanding gak iso ngono wong. Iya. Lah dheweke ndelok penonton terus. Penonton iya, gak ndelok pemain. Gak ndelok aku kiprah. Iya. Lah jenenge aku ketutupan cangkeme buta. Buta iya. Ya gak iso aku ngomong, bareng tak enclekno ngene. Eh, kendangmu lho. Nek wis penuh sinome ku iso ki nanti iso, terus celuntang iso, pangkur iso ya. Heeh. Mben tanggal 9 iki ayo melok aku ya. Iya. Nyunat. Loh. Wong iku tembangan kanggo nyunat. Gak ngono. Kanggo nyunatno, nyunatno. Oh, nyunatno ditanggap wong nyunat ngono. Iya. Tapi ku ya gak kena ge nyunat. Heeh. Ya apa sih gendengane pangkur? Ya disunat. Pangkur. Nyuruh nyuruh. Nyuruh aja. Nyuruh apa kuat nyuruh? Nyuruh. Nek ndelok ae nek segone ku nyuruh apa nyuruh? Gak nyuruh aku sing kenceng lho. Ya yes, pokoke sak uni-unine lho. Telu-telune ndi telune? Sing telu dhewe telu wis kari pari papat lho. Telu. Oh iya. Angkatan iku ngono. Ya angkatan. Saiki panggur lomba sik piye? Ya Kang Slamet Darum. Hah? Okay. Ya, dimulai ya. Iya, mulai. Apa yo balung bendo bapak balung bendo balung bendo balung bendo mayersolan apa pak balung sari ya balung sari lah balung sari lunas lah balung lunas loh balung nongko balung nongko balung nongko ya bapak balung oh ya bapak balung nongko jep manikatone moto kendangannya sampe ngedebek kemana iya rujak kakan rujak weten senek rujak cengur rujak ewang kampung bungur iya oleh penang ngempakne kurang serat dadi kendange pulih koyo kaya-kaya wong digeret sapi. Karep aku oleh ngempakno tak kuat-kuatno tapi ning sing kono gak tegen ya aku. Maksud iku gak tegen suarane. Lah iya kan iya. Terserah soal gak tegen iku terserah. Iya. Yo ngene iki lho. Sinom iki mau apa? Oh anu, panggung. Sing dise mang sinom ya. Swara sing larang regane yo ngene iki digoleki. Iki digoleki. Oh, sapa sing gak goleki? Oh iya. Iya, men. Ini. Sesuk aku lak main juga. Main. Kanggo nyendeni Persebaya karo musuh Jerman. Wis, saiki peno gending-gending jelas iso ya. Sinom iso iki nang iso, gending wetan iso. Saiki kari ngomongi. Sing penting masa ada iso nembang tok gak iso ngomong lah gak enak. Oh ngono ta. Saiki latihan drama ae, iya. Ya wis kari latihan drama, dadi awakmu iso merayu aku gelem gak awakmu, Pak? Gelem. Coba sih, coba. Ya apa? Pak sih ngomongi. Sir-siran apa maneh? Mengapa aku selalu diambang-ambingkan oleh kaum laki-laki? Jadi ndak ada artinya saya sebagai kaum betina. Kok selalu mereka itu kok menodai saya sampai begini perut saya ini. Inilah artinya korban pergaulan bebas. Mas, jangan aku dibebaskan. Dek. Iya, Mas. Ya, Mas. Berat. Ada Mas. Apa maksudmu kau datang sini? Kenapa kau menangis-menangis di tengah jalan? Kau harus tahu. Aku sampai terjadi begini, Mas. Selesaikan ini. Siapa yang menanggung jawab ini? Sudah gampang. Lain hari tetap aku yang menanggung jawab. Sik, sik. Lapo? Yo ngene iki tajare nyambut gawe iki. Apa bolane? Yo apa. Wong delok-delok seneng wong wedok aku gak nglarang nek luwih ayu teko aku. Lah karepmu kate apa? Lah apa aku le bedindang ngene. Hehe, macam-macam omong amu iki ada. Ya iki sarange ya iki sarange. Ya iki ta. Lho Ri. Lho Sapari, iki lho kowe. Iya tak jare ini menjane. Lho Ri, lah apa Ri? Iki wadus Sapari rek. Ayo terusno. Terusno apa nih? Kak isin apa nih awakmu? Kok iso ngepek bojone uang. Mentang-mentang kaya ayu-ayu dhewe. Gedene sak gunung anakan. Sak gunung lah gedene. Mas sak gunung wae mana padha. Gunung anakan. Lah nek gunung duwe anak-anak apa? Gunung apa? Ya anak putuk. Kae to wong lanang liatane gak ngepek bojone wong. Alah wong awakmu sing bajak bojoku kok. Ya aku sing bojone asli. Sapa bojone? Ya iki bojoku. Iki ya apa war? Lho njenengan wong lho iki. Ayo ngomong. Lho ya gak iso wong aku kadung mendalem kok. War, cek gak ulung terus. Cepurono sisan. Ya apa? Cepurono. Pegatan aku. Ah, pegatan bojomu. Pegatan, ayo. Iya, nah nek kon tak pegat terus kon sirik bojoku ngono. Maksudku lak ngono. Oh, ngomongmu. Iki buyar dramane buyar. Gak iso buyar iki kadung. Buyar tenangan. Kadung menjiwai kok omonganmu. Sabar terus nak tak minggat mek karo lo. Gak. Lho, omonganmu. Sabar. Jok ah. Kon niku iki mak apa lho latihan drama. Iki apa lho? Prasamu temen ae. Sopo kon iki panggling ta? Kok iso lali lho. Iki ngono ning Mariam. Karepe binarek-arek gawe hiburan, latihan. Latihan drama. Ngono bojone gak dikandani lek latihan rene. Ditinggal ae, boleh dicatu. Kok ditilap ngono lho. Iki latini sih. Kok ngrusu ya ri. Iya lah iki aku gak ngerti lah jane Sapari iki ada apa-apa. Lah aku lah bingung tau aku dadi bojone. Gabung kene dadi siji awakmu. Iki lho aku dicampur iku lho. Nek golek anggota cawuk-cawuk. Lho, anak-anak aku cawuk bojone menawa rene iki biyen ya. Iya. Dasare cemburu nek bener e. Iya. Bapakku biyen tau ketele. Nang sapa? Mariam. Oh, Sapari iso-iso. Iya, jadi aku mau kanggo anu ya kanggo titis-titisan gua mau. Jadi kan apa-apa ta iki? Enggak. Iki sing penting. Enggak apa-apa. Ayo sing rukun ya lek panjenengan diterusno lihat dina latihan sing tepat. Iya, iya. Ayo saiki mangan-mangan sik. Ayo.